belajar dari kesetiaan anjing. Apakah harus? Ini sungguh menyedihkan. Tapi ini ternyata menjadi sebuah kenyataan yang perlu dipikirkan. Belajar dari kesetiaan anjing. Binatang ini sangat dikenal dan terkenal dengan kesetiaannya. Pengabdiannya tak terbilang dalam waktu. Tak perlu usia untuk membuat ia setia. Ia setia dan terus setia. Itulah anjing. Sehingga ia bisa diandalkan di dalam kehidupan. Menjadi kenikmatan tersendiri dalam kebersamaan. Anjing terus berkarya dari hari-hari hidupnya. Memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Ya, anjing dalam kesetiaannya menjadi sangat terkenal. Menjadi inspirasi bukan saja di dunia kehidupan sehari-hari. Termasuk dunia film pun dirambahnya. Anjing menjadi tokoh yang berani mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan tuannya. Anjing menjadi luar biasa dan memberikan kegemaran tersendiri. Ia menjadi sahabat bukan hanya untuk orang tua, tetapi anak-anak juga. Rumah Anda tinggalkan, anjing menjaganya. Tapi tak sering orang yang membantu kita tinggal di rumah, kita pergi, hilang semuanya. Belajar dari kesetiaan anjing, haruskah terjadi? Tetapi kenyataan banyak manusia tak layak dipercaya. Lebih baik mempercayai anjing yang memang setia. Banyak manusia memberikan rasa tak aman ketika ditinggal di rumah. Tapi luar biasa, anjing bisa memberikan ketenangan. Anjingkah manusia? Jelas tidak. Manusia di atas anjing, manusia lebih unggul dari anjing. Manusia ciptaan mulia oleh khaliknya. Manusia itu sangat luar biasa. Tapi sayang, lambat laun, hari ke hari, manusia terus menghina dirinya. Mengalami degradasi moral, menurunnya rasa kemanusiaan, membuat manusia kadangkala ada yang berada di bawah titik nadirnya. Sehingga dalam garis skala, kesetiaannya ada di bawah anjing. Untung yang masih dimilikinya bisa berbicara, kakinya masih tetap dua, berjalan sebagaimana layaknya manusia. Tapi harga dirinya sudah tak lagi tampak, kesetiaannya tak lagi bisa diandalkan. Awas, jangan sampai anjing merajalela dan dikenal karena kesetiaannya, lalu menggantikan posisi manusia yang makin hari sulit dipercaya. Semoga kita bukan anjing, tapi masih tetap manusia. Semoga Anda belajar menyadari diri dan tahu posisi. Selamat untuk menjadi manusia. Bersama saya, Bigman Sirait.